kecewa. Ku dengar bisik memanggil, ajak aku ke sana. Angin berhembus tenang, gerak malam terasa senyap. Rasa semakin menyiksa dalam sisa waktu ini. Ku pasti kembali melangkah dengan kasihnya. Sinar mentari.